Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله أوصي نفسي وإياكم bitaqwallahi azza wa jal. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam surat Ghafir, di beberapa ayat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, menyebutkan tentang salah satu amalan dari para malaikat-malaikatnya. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, alladina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu, yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi, وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَّهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, dan para malaikat-malaikatnya yang memikul arsh dan yang di sekitarnya, mereka mensucikan Allah, mensucikan Rabbnya dengan memujinya, dan mereka beriman kepada Allah, dan mereka meminta ampunan Allah untuk orang-orang yang beriman. Lalu mereka mengatakan, seraya mereka ucapkan, wahai Rabb kami, sungguh rahmat dan ilmumu telah luas meliputi segala sesuatu. Maka wahai Rabb kami, ampunilah dosa-dosa orang-orang yang bertaubat dan yang mengikuti jalanmu, dan jaga serta pelihara mereka dari adab neraka jahim. Wahai Rabb kami, masukkanlah mereka ke dalam jannah, surga-surga aden yang telah engkau janjikan kepada mereka. Mereka dan orang-orang yang saleh, kerabat-kerabat yang saleh, dari orang tua-orang tua mereka, dari pasangan-pasangan hidup mereka di dunia, dan anak keturunan mereka. Sesungguhnya engkau maha perkasa, lagi maha bijaksana. Dan pelihara mereka dari kejelekan-kejelekan. Sesungguhnya siapa yang engkau jaga dan pelihara dari kejelekan-kejelekan, sungguh engkau telah merahmatinya, telah menganugerahkan kepadanya rahmat yang besar, dan itu merupakan kemenangan yang besar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di ayat yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan tentang salah satu yang wajib diimani setiap muslim, yaitu iman kepada para malaikat-malaikat Allah, serta beriman diantaranya adalah terkait dengan amalan-amalan para malaikat yang diketahui, yang telah Allah subhanahu wa ta'ala beritakan. Diantaranya, mereka memikul arsy Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka mengagungkan dan mensucikan Allah dari berbagai sifat-sifat kekurangan dan kejelekan. Lalu kemudian mereka beriman kepada Allah. Demikian pula di antara sifat-sifat para malaikat tersebut, di mana mereka beristighfar, memohon ampunan Allah, untuk orang-orang yang beriman, untuk orang-orang yang bertaubat, dan untuk orang-orang yang mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat menjadi seorang muslim, nikmat menjadi seorang yang beriman kepada Allah dan berupaya mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, mendapatkan berbagai keutamaan yang diantaranya doa istighfar dari para malaikat, hamba Allah yang tidak pernah melakukan satupun dosa, yang senantiasa menjalankan apa yang Allah perintahkan. Demikian pula mereka berdoa kepada Allah agar Allah jaga dan pelihara orang-orang yang disebutkan tadi dari kejelekan-kejelekan di masa berikutnya, agar Allah berikan taufik kepada mereka, agar Allah berikan petunjuk kepada mereka untuk tidak telah terjatuh ke dalam kesalahan dan kejelekan di masa-masa berikutnya, dan untuk dijaga dan dipelihara dari pedihnya azab jahim, azab neraka. Demikian pula para malaikat berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan mereka ke dalam jannah, surga-surga Aden mereka, dan karib kerabat mereka yang saleh dari kalangan orang tua atau kakek nenek mereka, dari kalangan pasangan-pasangan hidup mereka, dari kalangan anak-anak keturunan mereka, dikumpulkan dan disatukan kembali di dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang besar, kegembiraan begitu agung yang didapat bagi mereka orang-orang yang beriman kepada Allah, yang beramal soleh, bagi mereka orang-orang yang bertaubat kepada Allah dari kesalahan, dari kejelekan, dan orang-orang yang berupaya untuk mengikuti dan meniti petunjuk Rasul alaihi salatu wassalam dan jalannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita masih berada di bulan suci Ramadan, maka manfaatkanlah. Kita telah pernah kehilangan nikmat untuk bisa menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan di masjid. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berikan karunia kepada kita nikmat ini kembali setelah sebelumnya Allah cegah kita, maka syukurlah kita kepada Allah. Perbanyaklah untuk beramal dengan amalan saleh. Sesungguhnya Allah telah menyediakan berbagai keutamaan, berbagai nikmat yang belum pernah bahkan terfikirkan dan tergambarkan oleh benak pikirannya. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Barang siapa yang puasa Ramadan, barang siapa yang qiyam Ramadan dengan penuh keimanan dan dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula memperbanyak sedekah, dan tidak lupa pula untuk diingatkan bagi mereka orang-orang yang diberikan atau diperuntukkan atau diberikan sedekah atau yang semisalnya dari pemberian-pemberian tersebut, banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta membalasnya dengan apa yang ia mampu. Nabi SAW telah mencontohkan kepada kita, man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uhu, fa in lam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta tarau annakum qad kafa'tumuh. Barang siapa di antara kalian, barang siapa yang ada orang seseorang memberikan sebuah perkara yang ma'ruf kepada kalian, maka balaslah perkara yang ma'ruf tadi. Jika engkau tidak mendapati sesuatu yang bisa membalasnya, maka doakanlah sampai engkau memandang bahwa engkau telah mencukupi dalam membalas apa yang telah dia karuniakan, apa yang telah dia berikan kepadamu. Nabi SAW ketika diberikan suguhan, beliau berdoa, Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Ya Allah, berikan berkah, berikan barokah terhadap apa yang telah engkau rizkikan kepada mereka, sehingga mereka bisa berinfak, bisa mengeluarkan sedekah. Berikan barokah kepada harta yang mereka miliki, apa yang telah engkau karuniakan kepada mereka. Ya Allah, ampuni dosa-dosa mereka dan rahmatilah mereka. Berikan taufik kepada mereka. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Huwal ladzi yusalli alaikum wa malaikatahu liukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak dan bertasbihlah di waktu pagi dan petangnya. Dialah Allah dan para malaikatnya berselawat atas kalian agar supaya bisa mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya. Dan Allah Maha merahmati orang-orang yang beriman. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah wa nafa'ani Allah wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hikmah. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna warda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah banyak kita mengetahui, demikian pula pada khutbah-khutbah sebelumnya atau pada majlis-majlis yang lainnya, berbagai keutamaan-keutamaan Ramadan dan fadilah yang Allah sediakan bagi mereka yang mengisinya dengan ibadah dan amal saleh. Ketahuilah, di sana ada hal-hal yang bisa merusak nilai ibadah puasa dan berbagai amalan ibadah di bulan suci Ramadan. Maka jauhilah. Jaga diri kita dari melakukannya. Di antaranya kesyirikan kepada Allah. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Barang siapa yang menyekutukan Allah, sesungguhnya Allah haramkan atasnya jannah dan tempat kembalinya adalah neraka. Tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat zalim. Di antaranya pula amalan-amalan yang baru diada-adakan yang tidak ada contohnya dalam sunnah, dalam agama. Nabi SAW dalam riwayat Ahmad, Abu Daud dan yang lainnya, man ahdatha hadatsan aw awa muhdatsan fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Barang siapa yang mengamalkan sebuah perkara yang baru dalam agama atau membela ridha dari perkara yang baru tadi, maka dia berhak mendapatkan laknat Allah, laknat para malaikat, dan laknat seluruh umat manusia. Bukan kenikmatan yang diraih, bukan rahmat Allah yang dicapai, tetapi na'udzubillah laknat, dijauhkan dari rahmat Allah yang menunjukkan besarnya. Nah, demikian pula segala hal yang membatalkan puasa, wajib bagi seorang untuk berjaga atau menjaga dirinya dan memelihara dirinya. Demikian pula hal-hal yang bisa mengurangi nilai dari ibadah tersebut. Maka jagalah, tahan diri kita. Ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyash syarri aqsir. Amsik. Wahai orang yang menginginkan kebaikan, kemarilah raih keutamaan dan gapai keridhaan Allah di dalam bulan suci Ramadan. Wahai seorang yang menginginkan untuk melakukan sebuah kejelekan, tahanlah. Jangan engkau nodai kesucian Ramadan ini dengan berbagai kejelekan. Allah tidak menginginkan hanya sekedar menahan lapar dan haus mata. Tetapi lebih dari itu adalah agar kemudian hamba ini menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Man lam yada' qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi haja fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak meninggalkan ucapan zur dan mengamalkannya, Allah tidak butuh untuk sekedar dia meninggalkan makan dan minumnya semata. Ucapan zur disebutkan para ulama, Al-Aini dalam Umdatul Qari menyebutkan dan yang lainnya. Beliau rahimahullah menyebutkan yang dimaksud dengan az-qawlu zur al-kadhib wal mail anil haqqi ilal ba'd wal amalu bil batil wat tuhma, yakni kedustaan. Berpaling dari al-haq dan mengamalkan kebatilan dan tuduhan kepada saudaranya tanpa hak merupakan ucapan zur yang harus dijauhi agar supaya seorang mendapatkan nilai dari ibadah puasa itu secara utuh. Wa kam min sha'imin laisa lahu min qiyamihi illa al-ju' wa kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Nabi SAW mengingatkan berapa banyak orang-orang yang berpuasa, tetapi ia tidak meraih nilai dari puasanya kecuali lapar saja. Dalam riwayat yang lain, illa dhama, kecuali hanya dahaga yang dia rasakan, karena cuma itu yang dia tahan. Berapa banyak orang yang meninggalkan atau melaksanakan qiyam Ramadan, tetapi yang dia peroleh hanya tidak tidur di saat itu, karena cuma itu yang dia jalankan. Dia hilangkan rukun-rukun salat dan kewajiban-kewajibannya dengan sengaja. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat innaka Sami'un Qaribun Mujibud Da'wah. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat taqwa wal afafa wal ghina. Allahumma aslih lana wulata amrina. Allahumma aslih lana umrina. Allahumma aslih lana wulata amrina. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.